شفرة به آنية خبرت معي لآنية أنا لدي إلى أدم به آنية خبرت من فسته الله تعالى لنفس القدسية وقياستي لإنسيتي وجعله بحيث يتصاعد بتصاعد ركبته مراتب الدنيا والدين ويتقطع دون شرفات دولته رقاب الملوك والسلاطين dan ulun-ulunan akannya kitab dengan tahrir qawaid mantiqiyah pada mensyarahkan kitab Misalah Syamsiyah wa padamtu dan ulun padam dengannya kitab akan setinggi-tinggi habrat siman yang berkhusus akan nyaman oleh Allah Ta'ala dengan jiwa yang bersih dan kepemimpinan yang jinak. Riyasah insiyah. Riyasah artinya kepemimpinan, insiyah dalam arti jinak. Karena juga riyasah hasil dengan dua buah sifat, yaitu sifat jalal dengan sifat jamal. Sifat jalal adalah sifat kebesaran. Sifat jamal yang tubuh lemah lembut. Jadi macam apa dua buah sifatnya baru hasil kepemimpinan. Jadi menyebut kepemimpinan yang mengalabah sifat jalal nya kepemimpinan itu ya sistem kerajaan kerajaan kerajaan itu karena lebih mengalabah sifat jalal mengalabah sifat jamal nya kepemimpinannya lembut. Makanya dia satu insiyah kepemimpinan yang bina, yaitu karena balapan ikut sama karena kerja ikut jalan. Jalan kebesaran namanya kekuatan, kekerasan, bawa yang ke yangnya ikut jalan. Ini ikut zaman umpamanya lembut, kelembutan, lalu sikap yang sifat sama. Jadi dia satu insiyah kepemimpinan yang bina, kepemimpinan yang didasari oleh walabah sifat jamal daripada sifat jalan. Wajalah dan menjadi ianya Allah akan nyaman dengan sekira-kira naik dengan sebab naik martabat nyaman oleh martabat dunia dan agama. Jadi dengan naik martabat imannya maka naiklah martabat dunia dan agama. Waya katok tau dan tunduk di bawah kemah kedaulatan nyaman oleh kakua mulut raja dan sultan. Bawal makhdumul a'zam dan dia nyaman itu makhdum yang dikadangkan yang baik. Mungkin mandurun berkadang berkutimang kudurnya berkata makhdumul a'zam dusturu a'azimil musara'i kilalat dustur sebagai tempat murajaah, sebagai tempat murajaah pembesar wazir dalam alam. A'udhumi Dushara Iqlalam tempat murajaah pembesar-pembesar wazir menteri-menteri dalam alam. Sahibu Saifi wal Qalam bagi dia nyaman itu sahib kudil. Sahib kudil ya, sahib kudil mengisyaratkan kepada orang berani dunia. Wal Qalam menulis artinya alim lagi menulis. efektif sahibu saifi dalam arti udul yang berani, juga sahibu kalam dalam arti banyak menulis, dan dia orang yang alim. Sibakul ghayah, sibakul ghayah fi nasmi rayati sa'adah, terdahulu sampai ke ujung, bayar ujung. Awal itu pak titik pun dalam perlembaan, pak mulai pun start finish. Simpul pula ya, terdahulu ke finish. Finansi rayati sangat pada gedung bendera kebahagiaan. Silakan yang orang berlomba, maka dia sebagai pemenangnya. Artinya bukan perlombaan, cuma dalam menaikkan bendera kebahagiaan. Ia sebagai urun yang di depan. Al-Balighu fi Isya'atil Adli Aqsal Nihayah. Lagi yang sampai ia pada membalirkan keadilan akan terhabis-habis nihayah. Jadi habiskan keadilan yang ditetapkan. Nadurah Dewan Wuzara, pemerhati Dewan, yang Dewan perwakilan daerah, yang Dewan makna Nurawadi Dewan adalah buku tempat tulis tentang askar, tentang bergerak, dokumen bergerak, catatan tanggungan jendera laskar. Cuma dia mungkin yang memperhatikan bukan buku, memperhatikan jendera yang tertulis dalam buku. Jadi memperhatikan tentang jendera, guna keluhan, guna kendala. Mahurah bagi yang memperhatikan akan Dewan Usara jendera jendera daripada wazir. Ainu a'yanil amarah, bagi ainul a'yan, mata daripada mata. Dia tahu maknanya pilihan daripada pilihan amarah, imarah. Ini yang kita mengenai imarah. Di mana pemerintahan dari amar. Pilihan daripada pilihan. Karena nabara itu yang bermakna putih. Jadi, mana? Amira. Amira. Amira. Amira. Amira. Amira. Amira. Amira. Amira. Amira. Bayanil Imarah, pilihan daripada pilihan kerajaan keamiran kesultanan, jadi menyebutkan kesultanan ya amir keamiran. Allaihu min qurratihil bara min qurratihil bara'i dawa'il sa'adah, yang lahir daripada mukanya yang putih. Kamu apa jadi hura mana droid putih muka tapi ini karena putihnya muka jadi hura dimana mana muka jadi mana putih, yang lahir daripada mukanya yang putih oleh tanda-tanda kebahagiaan yang abadiah. Kita itu muka dir muri dirundur yang bahagia muka di muka cong yang lahir dari perangkanya yang putih oleh tanda-tanda kebahagiaan yang abadi. Al-Fatih, Al-Fatihu min himmatihil awliya rawaihul inayatis darmadiyah. Lagi yang semerbak, yang mencukupi juga daripada himmahnya yang tinggi oleh inayah yang kekal karena di dengan abadi tanpanya daimah yang awal. Lagi yang semerbak daripada himmahnya yang tinggi oleh inayah yang berkekalan. Mumahidu qawaidil millati rabbaniyah, lagi yang mentauhidkan ambitnya ini dalam sesuaraan maknanya mukadimah di permulaan. Jadi mumahid orang yang memulai membuat kaidah-kaidah agama yang dibangsakan kepada rabbaniyah, agama yang dibangsakan kepada Tuhan. Jadi dengan itu yang menciptakan kaidah-kaidah agama, menciptakan bagi dia yang menciptakan kaidah-kaidah agama yang dibangsakan kepada kekuatan. Lagi muassisul mabani daulah sulbaniyah, lagi muassis banjir pencipta mabani dasar-dasar kedaulatan yang dibangsakan kepada sulbaniyah. Al-Ali Inan al-Jalali raya suri kembali, lagi yang tinggi dengan memegang hukum kebesaran. Kebesaran kita misalkan dengan binatang, dengan tanpa kuda, yang nah kalau hukum ini sebenarnya adalah kode yang tinggi dengan sebab jumat kalau hukum kebesaran. Kuda yang tinggi ya orang itu kepada ini kepada ini yang tinggi dengan menapa kaki bawahnya, yang tinggi dengan memegang inan kalau kekang kebesaran oleh raya bendera ataupun panji-panji keberuntungannya, panji-panji keberuntungan. At-tali Zainul Ikhbali Ayatul Jalali, bagi yang membaca oleh lidah keberuntungan akan ayat-ayat kebesarannya. Bagi Zainullahi Alal Alami, dengan adalah sebagai Zainullah, naungan Allah di atas alam, naungan Allah di atas alam. Yang menyebutnya Jitru Gawa Aliran Besar Kurang ya, Zillullah maknanya buayang Allah. Zillun apa ya? Jadi Zillullah buayang Allah. Gimana buayang Allah? Bagi buayang lain? Saya nak buayang Allah, nak buayang lain. Jadi itu menjadimah. Jadi Zillullah banyak buayang Allah, artinya buayang diamnya adalah ikaan Allah. Jadi bumo Allah, bumo Allah, langit Allah, bumo mana? Bumo nyomak Allah, langit maksud Allah, bayangan juga makhluk Allah, maka rukun zillullah. Jadi gernya sebagai zillullah. Aku berbayang yang berdoa di Allah. Aku berbayang bayangan adalah tempat berlindung dari terik matahari. Ini aku menjadi tempat berlindung di dalam. Aku menghadapi hal-hal ini. Aku mengalami sedikit mulai tempat berlindungan. Bukan zillullah alam alamin. Gernya adalah sebagai naungan Allah di atas sekalian alam. Lagi dengan malja'ul afadhi. Malja' tempat i'ro para afadil, burung yang lebih-lebih wal alamin dan sekalian alam. Dan kapan pengertian dengan minullah. Jadi karena tempat i'ro, tempat kuliah untuk benar, untuk menyelesaikan masalah. Bagi dengan secara kulhaki, kemuliaan hak, kemuliaan kebenaran, karena kebenaran akan mulia dan intinya wad daulah dan kedaulatan atau pemerintahan, wad din dan agama. Rasyidul Islam, akhirnya orang yang rasyid dalam Islam, orang yang sempurna rasyid. Ini rasyid itu Salahuddin Warma. Jadi ini adalah orang yang rasyid dalam Islam, artinya yang sempurna rasyidnya Salahuddin Warma secara sempurna. Wa mursyidul muslimin, bagi dengan mursyid bagi orang Islam. Al-amir, bagi dengan sebagai amir, yang nama beliau adalah Ahmad. Kau ada yang pun ada kan, kau ada negeri. Jadi menyatakan sifat yang layak ingin ke Nabi. Cuman pertentangan itu Pak Sohibul Kalam itu. Nabi Pak Sohibul Kalam ini yang Roma Perpenal. Nabi Umi lepas dia kembali di bajaran Nabi Sohibul Kalam. Nabi Nabi Umi itu ini saya pun sepi, anak aku pun ambil orang terlalu berang. Jadi saya lebih kuat lain. Apalagi ada Nabi yang jadi orang itu. Tapi ini kan ada kolam kan hitim. Banyak mengisyaratkan kepada orang yang malin, lagi orang yang kembali. Yang berpokoknya mengisyaratkan kepada penarang kitabnya kadang boleh jadi. Sebab mana yang dikuturi secara pasti tahu dengan dia nama beliau adalah Ahmad. Hai Nabi Ahmad dia kan. Tapi kalau saya berbalang dia boleh. Allahu laqabahu min indihi syarafan. Allah yang dilakab akannya dengan Ahmad dari sisinya Allah akan syaraf. Lebih lakab umumnya li Allah dengan lakab syaraf. Ya, jid wabah surah. Jid surah ini syarafnya kagubah bunggah, artinya syaraf putih. Karena lakabnya memang syaraf putih. Adapun kebukaan baliknya, umumnya dilakab li Allah dengan lakab yang ditunjuk kepada kemuliaan. Walaupun bukan syaraf putih, ditunjuk kepada kemuliaan. Hanya menuai itu. Cuman kata-kata yang panjang gelapak oleh Allah, artinya gelapak oleh Allah dengan diilham lakabnya dalam hati manusia, sehingga manusia memanggil kepada urunnya dengan panggilan syarafuddin. Yang ini lagi, Nabi mana lakab syarafuddin? Ketika Nabi ini Dianahu syarafat Dinal Huda Shimatul Shimah. Karena sesungguhnya pekerjaan dimulia akan agama terpunyuk oleh tabiat. Jadi tabiat dan sikapnya memuliakan agama. Maka ini yang dibutuhkan secara putih, muliaan agama. Apa karena? Karena tiada urun yang gara-gara urunnya menurut Islam berhubung Islam. Jadi itu akan buat mereka kemungkinan berhubung Islam, jadi Islam berhubung. Dengan agama Islam, Islam jadi berhubung. Menyokkan dengan tabiat, dengan sikap, tingkah lakunya di kemulia agama. Sehingga makanya dilakukan dengan secara putih kemuliaan agama. Innal amarata bahat. Sesungguh pemerintahan mereka kuno bahat. Itu bagus dianya pemerintahan. is Widi Musibah, karena dengan nyaman dibangsakan. Jadi pemerintahan jadi bagus karena kebangsa begitunya. Nah, amar al-amarah pemerintahan pengaturan menjadi bagus karena pemerintahannya dibangsakan kepada manusia. Walhamdu hamdur limastuqa min husmah. Dan berulang pujo itu pujo karena barang yang dimustahkan daripadanya akan namanya. Dia bernama Ahmad. Ahmad dimustah daripada Hamdun. Dipujo Ahmad karena nama Ahmad juga dari Hamdun. Okay. Ini lagi yang kenapa Nabi kan karena ini Nabi guna Muhammad kan untuk dipujo kan. Banyak pujo makhluk kepadanya. Tapi Nabi lebih kenal dengan nama Muhammad. Ini yang menanti walhamdulillah dan bermula pujo itu pujian karena barang yang dimusnahkan daripadanya akan namanya suma sumamu suma nama ini. Jadi pujo karena memang namanya dimusnah daripada hamdulillah. La zala a'lamul adli fi ayami daulatihi amriyah. Senantiasalah a'lam mungkin keadilan alam yang maksud daripada alam di mana siapa senantiasalah mungkin keadilan pada hari kedaulatannya tinggi. Jadi selamatnya yang memimpin negeri mana mereka ni tu selamatnya yang memimpin negara keadilan terangkat ini belum adil belum ada. Waqimatul ilmi min asari tarbiyatihi ghaliyah, dan harga ilmu daripada bekasan didikannya itu mahal. Kadang-kadang dengan jemput dengan yang memilih ilmu yang kurang sehingga ilmu yang kemahai sesuatu yang mahal. Kalau dia bernyolik ilmu menarik harga guru menarik kulit di agama tapi dengan jemput ilmu agamanya mahal. Sebenarnya baru kita buka ini ada dua orang dari gubernur, satu dari cara bupati, mesti baca mandi. Pak, dua orang itu. Esok orang dari gubernur, satu dari cara-cara darinya. Di cara temu mengikuti boleh jadi buri cara, cara temu yang buri juga ada cara doa. Buat ini ada di kita, di bupati yang kita hajar mandi, kita dah nak perleh. Hajar itu boleh jadi ni. Jadi ilmu mahal yang kalinya mungkin menang juga darat. Sehingga harga ilmu daripada bekasan tarbiyahnya menjadi mahal. Jadi hak ilmu itu sungguh berharga. Wa ayatihi yang la ahlil haqfi fa'idah. Dan ayatihi pemberian. Dan pertolongannya di atas ahli kebenaran itu yang banyak. Bahaya tinggi dan pertolongannya di atas ahli kebenaran itu banyak. Jadi belum ahli hak. Wa a'adihi min bainal khalqi qa'idah. Ataupun mana permusuhan ataupun musuh dan bermula musuhnya di antara segala makhluk itu yang berangkat. Jadi betul filati untuk berangkatnya dia. Pun ada di mana zahibah. Menantu. Rina hari ini lepas. Bahwa alladhi amma ahla zamani bi iqadatihi al-adla wa ihsan wa qasa min bainihim ahla ilmi bi qada ila mutawaliyah. Maka bermula dia nyaman itulah alladhi yang dukur umum, dukur rata ahli zaman dengan iqadahnya akan keadilan. Iqadah? Play. yang lalu kuat, lalu sal yang lain ini, nanti lain ini, karena sebutnya perlu. Jadi perlu. Maka dia nyaman itulah aladi yang cukup umum akan ahli zaman dengan kesampainya akan keadilan dan insan. Jadi keadilan dan insan meradai kepada seluruh masyarakat. Wakasa mibayihi dan cukup khusus di antara mereka itu ahli zaman akan ahli ilmu dengan kelebihan yang mutawaliyah. Jadi keadilan meratai dirasakan oleh seluruh manusia masyarakat. Kemudian nah khususnya burung malih, burung malih ini yang nama mahalau, nabunus, jadi burung malih. Sehingga nilai ini tinggi. Kebatannya untuk mencipta juga lagi kan lebih ya. Menyebabkannya yang ada dia nagaan, bulan raka, koya kromite, berdua lanjut, berdua lanjut, kita, berakut, hari kumpul, ayo ini mengenai dua ini dan juga kuat moyang. Jadi keempat kurun jarumnya benar-benar nilai ke nak kemudian yang lebih. Yang lagi prinsip, pasti nomor dalam kesbal ya. Jadi nomor pasti juga pemberian kurun mesti mengubah. Jadi ini adalah cara macam. Apakah banjir kan? Eh ini badan siapa lah bapa taklah siapa lah orangnya dia lagi di kampung mana di bukit banyak siasat muka politi dalam pengaturan nah tujuan kalau dia jatuh tu mengandalkan ilmu juga benar obakar ibadat mata yang ingat dalam kira dulu ibadatnya menjadi pahala dan keridhaan Allah kan tetapi lebih pengen ini ukur mah bukan artinya untuk gaji tak artinya mesti ke bapa. Ila ini menurut makam itu menurut yang lebih ini. Jadi saya betul, berdua betul. Jadi makam. Ini adalah teori di ibadah dengan kerja menurut yang kerja. Tahu itu salah. Tapi kan salah kalau bekerja. Di ibadah menurut itu sepuluh-puluh maju. Jadi bukan dari semua tadi. Dia sudah mulai jatuh menurut bumbani yang menjadi kumidahi. Tidak salah lagi keluar. Kumidahi dengan hanya dari itu kumidahi. Mudahin yang kena nak tapi di tangi. Kalau awal masih dia buat, pada dia buat dia nak apa? Kurang mudah dia kerja kan? Apa ini? Jadi kerja. Kalau tak buat orang ni, akhirnya tak boleh pulih. Jadi buat aja malam malam pun orang aja fikir belum mudahin malam malam guna dia belum capai. Jadi kurang capai. Betul tak ini? Kau tahu ya? Apa yang dulu? Bukan bagus. Jadi ibadat tahu tahu yang ni kau tahu ibadat tu yang ni yang belum berjaya. Jadi yang secara umum kamu tu, kamu tu, kau dah menempok tu lalu, kau ni yang tu, kamu tu. Anak dalam tu, yang dalam rumah kita. Jadi menyanyi, yang kait sama dalam biasa. Karena nak jual untuk meninggikan badan ilmu, maka dekapsis ke ahli ilmunya nak pemberian yang lebih. Dan fadha'il kelebihan-kelebihan yang tidak kanahi, yang tidak terbatas dia. Warafa'al ahli ilmi maratib al-kamal dan diangkat bagi ahli ilmi akan martabat kesempurnaan. Wa nasaba li arbabi dini manasibal ijlal dan dukudang bagi orang yang mempunyai agama akan kedudukan kebesaran. Jadi orang-orang agama yang dukudang bak kedudukan kebesaran. Nyalurai. Jadi menyana acara-acara pertemuan-pertemuan ahli ilmu angkut bagus sendiri nanti yang nyok normali. Jadi kalau jabat perlu wajib normali beri nanti ya. Jabat katanya jabat tak bekerja beli view jurin. Jadi kawa pada kuyu normali. Jadi mana cara perlu? Jadi punya katanya orang yang macam tu hati. Jadi katanya gubernur hati itu katanya. Bulan-bulan gubernur nak ini dulu, nak wajib tak? Tahu yang normali. Yang lain, jadi dengan sendiri ini ilmunya tinggi. Jadi mana cara? Juga martabat berpeduk menjadikan berpedang bagi ahli ini akan manasibal ijlal, akan kedudukan yang baik. Waqafada li ashabil fadli janahal itlal dan diperendah bagi ashab, bagi orang yang mempunyai kelebihan akan sayup itlal. Orang lihat kamiah dari Iqbal Tafadul Iqbal mendapatkan terbaik. Hatta jalaba ila janabi ru'ahihi wada'i'an ulum min kulli marman sahibi, sehingga getari ke sisi ketinggiannya, getari kepada sisi ketinggiannya akan bid'ah ilmi. Bid'ah mata benda, ya, mata benda ilmi, artinya ilmi lagi bid'ah. Panai dari mingkuli marma sahikin daripada tempat itu. Yang marma menyamakna roh tempat roh, tapi yang masuk tempat kita menali roh. Ia dari mana? Borak putih muka, muka macam macam putih, perikhan. Yang marma marma tempat roh, tapi roh menali maksud. Yang maksud tempat. Jadi getari akan ilmu daripada tempat yang jauh ke sisinya. Jadi ilmu kenoja. Wajah tilqa'a madiyana daulatahu maqayal aman. Dan berhadap tilqa'a madiyan ke arah kota Madiyan, yaitu kedaulatannya akan unta cita-cita. Penyerap belinya. Madian adalah kota tempat tinggal Nabi Syuaib, yang Nabi Musa wakilin dupo hurion duplum aman wadetro umadian. Kenal dalam ayat apa ini? Wadetro Nabi Musa alif jadian dupo hurion. Jadi orang melihat yang pohon mati belum, belum ke tilqa Madian, ke kota Madian, berarti baru aman. Jadi kota tempat tinggal Nabi Sumi. Jadi Nabi Musa belum ke Madian, atau Madian aman, jadi Madiannya aman. Nyo, ke Madian lebih buat kedaulatan genyan bagaikan kota Madian. Bagaimana Nabi Musa aman dari Teluk Madian, dengan masuk dalam kedaulatan Madian pun aman. Kota yang dihadapkan ke Madian akan matayal amal. Mataya adalah unta yang dipakai di gunung wadah musafir. Amal adalah cita-cita. Jadi menyuruh musafir tak arahkan unta, artinya perjalanan mengarah ke kota Madian. Menyuruh amal, amal ulun diarahkan kepada kedaulatannya. Ibadah yang ditinggal ulun itu arahkan, meno, meno arahnya yang akan dapat, yang akan dapat. Bawahnya dan berhadap ke arah kota Madian, yaitu yang dimaksud dengan Madian di sini adalah kedaulatannya. Kedaulatannya akan diarahkan, dihadapkan dengan akan matayal amal, akan unta cita-cita. Min kulli fajjin amin, panai dihadapnya daripada jalan yang jauh. Min kulli fajjin amin, daripada jalan yang jauh. Jadi no, kita no, berada di jalan yang jauh, mudah dihadapkan, diarahkan ke kota Madinah. Allahumma kama ayat kahu li'alai kalimatika fa'abidhu wa kama nawarta khaldahu linadmi masalihi khalqika fa'kandidhu. Ya Allah, sebagaimana barang drone kuat akan nyaman untuk meninggikan kalimat drone, fa'abidhu, maka tukal oleh memakannya. Jadi kemudian karena ikut imannya menjadi satu kekuatan Allah dalam meninggikan kalimat Allah. Jadi sebagaimana drone kuat akan nyaman untuk meninggikan kalimat drone, fa'abidhu, maka tukal oleh memakannya. Dan sebagaimana nawarka al-daru, drone bercahaya akan hati nyaman untuk mengatur maslahah makhluk roh pakal liku maka berkekal oleh muakannya. Dan wakama dan sebagaimana John menghubungi cahaya akan artinya untuk mengatur masalah makhluk drone pakal liku maka berkekal oleh muakannya. Mangkala amin Allah mahjatahu. So yang good amin berbuka ya Allah akan dirinya. Boleh tak? Mungkin udah kepo je benar karena ini doa mana? Karena ibu doa berbuka artinya bukannya umum. Mungkin wartanya mandangnya warta sekarang ikatnya mungkin kurang yang ibu doanya mandangnya. Makanya ibu doa abidmu artinya bukannya umum. Jadi mangkala amin. Menyatakan amin berbekal Allah akan udin nyari tau deh. Jadi udin ini kuditnya. Amin. Yang tau buka. Pak ini ada maka menanggirkan amin. Nah itu lah. Karena ini adalah doa yang semulia akan manusia. Karena doanya itu untuk pribadi umum. Ada empat yang tidak urut. Kalau urutnya manfaat. Udah kami. Doanya memang menurun. Pakai doa kafir hadir kabuli. Maka jika terjatuh terjadi hanya doa yang pada pihak primum, primum doa dari oleh Allah, bahwa ayatul maksud maka dia hanya itu pihak dari maksud. Atau dari kiri kan yang primum doanya. Wanihayatul makmur dan kafir yang dijadikan. Allah Ta'ala dan akan Allah Ta'ala ulul mohon akan mohon lebih taufik dan Allah akan turun bila silfi bagi benar wasawab dan rudoi dan ya Allah akan turun daripada salah dan istirah lintlah innahu wali taufik sesungguhnya Allah itu yang mewilayahkan taufik dan sabit pada jarumnya Allah kekuasaannya Allah itu bukan takdir. Yang kabe kabe berubah tetap cara. Kalau berkata misalnya Bismillahirrahmanirrahim.